Lagu yang berikutnya ada apa nih sayang? Pergi saja. Minggat kita bermain bersama Romansa. Yes. Angkro goyang ya. Buat teman-teman jati diri. Jangan terus jati semuanya. Boilel. Terima kasih tuh. Benci. Juga selamat siang buat Mas Bayu dari Polsek Celuak ya. Selamat siang Mas Bayu bersama rekan dari Polsek Celuak juga ada di sini. Terima kasih sekali lagi. Sudah